bagai kastel loh Pak Bud. Jaran goyang. Saking nih. Tapi ngerti Pak Bud. Apa salah dan dosaku sayang? Cinta suci bukan buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jaran goyang sayang, janganlah kau akan serem. Hubungan kita semula ada, tapi sekarang kecut bagaikan asam. Sambat, mbak, saya putus cinta. Jikalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya. Jaran goyang jodoh, jaran dodak ya jaran. Teh penting dilakoni wae, ndak dicoba. Mesti kasil terbukti kasih ya teh kejar. Dam du di dam, aku padamu. I love you, I can't stop loving you. Salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jaran goyang sayang, janganlah kau akan serem. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem West hostel mending deko di sex sex sex. Jangan bicara, jangan beri sex sex. Gay ayo dah mangkat dukun rasa kakean ngelamun dukun ayo dukun and slow. Walus baby rasa aku eswani peri baby. Rukono ku alami hal yang sama dengan dirimu. Bojoku mencapakan diriku pada bojomu pada tanganku. The toss down do di jam ku padamu. I love you, I can't stop loving you oh darling. Jaran goyang menunggumu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jaran goyang sayang, janganlah kau akan serem. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam. Semar mesem ini terakhir caraku untuk dapatkan kamu. Jika ini gagal, tak ku racuni dirimu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Ya jurus yang kan ku berikan. Jaran goyang sayang, janganlah kau akan serem. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam. Semar mesem Terima kasih.